السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. تفضل أستاذ. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة وبالأخيل الأب والأم. Hak waris saudara seayah menjadi gugur jika ada tiga orang sebelumnya, yaitu anak laki-laki, cucu dari anak laki-laki dan ayah, serta ada saudara seayah dan seibu. Ya, ini sudah kita bahas sebelumnya. Teruskan. Wa arba'atun yu'assibuna akhawatihim. Ada empat orang yang berhak mendapatkan asabah, yaitu bagian yang tidak tetap. Wa'arba'atun yu'assibun akhawatihin. Ada empat golongan, empat kelompok, empat orang bisa, yang mereka bila ada saudari, saudarinya otomatis menjadi asabah dengan mereka. Ini dinamakan dengan asabah bil ghair. Si anak perempuan pada dasarnya dia dapat setengah. Nah, kalau satu orang. Iya. Lebih dari satu orang mendapat 2/3. 2/3. Tetapi bila ada anak laki-laki, dia tidak dapat sepertengah dan tidak dapat 2/3. Akan tetapi menjadi asobah dengan saudara laki-lakinya. Nah. Ya, dengan anak laki-laki. Maka dia mendapatkan setengah dari bagian anak laki-laki. Allahu barik fiik. Yaitu al-ibnu, yang pertama anak laki-laki, wa banul ibn. Ya. Pertama adalah al-ibn. Anak laki-laki kalau dia mu'asabahi siapa, berarti anak perempuan. Perempuan. Bila ada anak perempuan dan ada anak laki-laki, anak perempuan ini tidak dapat setengah, tidak dapat 2/3 lagi. Nah. Tapi dia mendapat setengah bagian dari laki-laki. Anak laki-laki yang ini mereka mengambil sisa dari harta setelah dibagi secara hak masing-masing. Wa banul ibn, dan yang kedua anak laki-laki dari anak laki-laki. Ya. Anak laki-laki dan anak laki-laki ini, cucu laki-laki dan anak laki-laki, berarti dia mu'asabahi cucu perempuan dari anak laki-laki. Dari anak laki-laki. No. Baik anak laki-lakinya itu adalah sebapak dengan dia atau berbeda. Sekandung maksudnya, saudara kandung. Sebab. Bukan, walaupun satu orang tuanya atau berbeda. Enam. Terus. Wal akhu minal abi wal um, yaitu yang ketiga saudara seayah dan seibu. Ya, saudara seayah seibu, bila ada saudara seibu dan ada saudari seayah seibu. Seibu. Maka saudari seayah seibu tidak dapat bagian setengah atau seper dua atau 2/3. Kan, tetapi menjadi setengah asobah dia dengan saudara seayah seibu. Seayah seibu terus. Wal akhu minal ab, dan yang keempat saudara seayah. Iya, terus. Wa arba'atun yarithuna duna akhawatihim, dan ada empat golongan atau empat orang yang berhak menerima waris selain saudara-saudara perempuan tanpa mereka. Tanpa saudari-saudari perempuannya. Artinya mereka laki-laki ini berhak menerima waris, tetapi yang sederajat dengan dia atau saudari perempuan dia tidak dapat. Nah, siapa mereka? Wahum al-a'mamu. Yang pertama paman. Ya. Ada bibi. Bibi enggak dapat sebetulnya. Paman bisa jadi dapat. Masyaallah. Jadi asabah. Terus. Wabanun wabanul a'mam. Yang kedua, anak laki-laki paman. Ya, terus. Wabanul akhi. Dan yang ketiga, anak laki-laki dari saudara laki-laki. Ya. Wa asabatul maula al-mu'tik. Dan yang keempat, asabah dari tuan yang memerdekakan budak. Ya. Alhamdulillah, saya kira jelas, cukup jelas kita. Kita masuk soal jawab kepada para pemirsa ingin bertanya. Baik, pendengar dan pemirsa Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian secara ringkas dari pembagian asabah dan siapa saja yang golongan-golongan dari ahli waris yang mendapatkan bagian tersebut. Dan untuk memperdalam materi, Anda yang ingin bertanya, Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0218236543. Terkait dengan asabah atau yang lainnya dalam bab waris, kita persilahkan. Dan di layanan pesan singkat di 0819896543. Kita terima via telepon terlebih dahulu, silahkan. Ya, halo. Baik, silahkan, sudah bisa kita angkat kembali. Halo. Baik, kami berikan kesempatan kembali bagi para pendengar dan pemirsa Roja TV yang mungkin baru bergabung dalam pembahasan muamalat dalam bab waris. Kami berikan kesempatan untuk bersoal jawab di kesempatan pagi ini di 0218236543. Kita angkat. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu di mana? Dengan Umu Farah di Jakarta. Baik, silakan Umu Farah. Ustaz, saya ingin menanyakan, Ustaz, kami masih memiliki hutang KPR rumah di salah satu bank konvensional. Alhamdulillah sudah ada rezeki untuk melunasinya, tapi salah satu sumber pendanaannya kami punya uang jam sostek yang ingin kami cairkan. Apa? Apakah kami boleh, Ustaz, kalau seluruh uang jam sostek? Uang jam sostek, Ustaz. Ya. Kalau uang jam sostek itu kan sudah tergabung antara bunga dan pendapatan. Kalau untuk membayar rumah seperti itu, apakah boleh seluruh uangnya kami bayarkan, Ustaz? Atau harus kami pisahkan antara uang kami dengan pendapatan bunga? Pisahkan antara uang ibu dengan pendapatan bunga. Yang uang ibu boleh dibayarkan hutang. Yang bunganya berikan kepada fakir miskin. Wallahu ta'ala alam. Oh iya. Faham, Abu Farah? Ya. Baik, Ustaz, berarti harus dipisahkan, Ustaz, tidak boleh semuanya di. Kalau misalnya memang kami tidak bisa melihat kan, karena semuanya sudah tercakup terangkum semua yang kami dapatkan. Kalau tidak bisa terlihat antara bagian bunga dengan pendapatan dengan uang kami, Ustaz, tanyakan ke pegawai jam sostek, maka tahu pasti. Oh iya. Baik. Jadi hanya boleh digunakan hanya yang merupakan uang kami, sisanya dari pendapatan diberikan kepada para fuqara. Baik. Ya, terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian mufarah jazakallah khair. Dan artinya untuk pembayaran hutang yang sifatnya riba juga tidak, apakah diizinkan untuk menggunakan uang riba? Ini bukan hutang sifatnya riba. Hutang pokoknya ada. Nah, tapi ribanya ada. Enam. Yang hutang pokoknya Anda bayar di uang yang halal. Baik. Ya. Yang ribanya kan belum kelihatan. Baik. Nah, Ustaz. Jazakallah khair. Demikian tambahan faedah dari apa yang ditanyakan Umu Farah. Kita angkat kembali pertanyaan via telepon. Silakan. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam, Ustaz. Dengan siapa, Umu, di mana? Dari Adel, Bandung. Silakan, Umu Adel. Mau tanya, saya kan seorang single parent. Punya satu orang anak dan masih ada seorang ayah. Kalau misalnya saya meninggal, anak. Sebentar, anak ibu berapa? Laki-laki satu. Ayah ibu berarti? Ayah saya ada. Terus? Kalau misalnya saya meninggal, ahli warisnya mereka berdua itu ya? Iya. Kalau misalnya salah satu meninggal, misalnya kalau ayah saya meninggal dulu, berarti anak saya? Ambil semuanya. Semuanya? Kalau misalnya anak saya yang meninggal dulu? Ayah ngambil semuanya. Oh, ayah ngambil semuanya? 1/6 bagian faridho. Kemudian sisanya adalah asobah. Oh, asobah, oh gitu. Iya, baik, Ustaz. Waalaikumsalam. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Mu'adil. Baik, kita berikan kesempatan kembali via telepon di 021-823-6543. Silakan. Halo. Iya, kami angkat kembali. Silakan, sudah masuk. Bagi para pendengar dan pemirsa Roja ingin bertanya terkait dengan pembahasan waris, kita berikan kesempatan kembali di 021-823-6543. Iya, halo. Silakan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana? Dengan nama Allah, di perjalanan. Silakan. Gini, Ustaz, kan saya kerja di suatu lembaga pendidikan yang dia itu mendapatkan dana hibah dari instansi atau lembaga lain. Apa? Kurang jelas. Dia itu? Lembaga pendidikan itu mendapat hibah dari instansi atau lembaga lain. Lembaga lain. Nah, terus dalam penggunaan dana hibah itu harus ada laporannya, dan laporannya itu nggak boleh cicilan gaji dana hibah itu kecuali sebagian kecil. Kalau misalnya kita tidak boleh apa? Dana hibah itu nggak boleh dibikin gaji pegawai kecuali sebagian kecil aja. Masalahnya itu gini, kalau seandainya kita jujur sama laporan itu, misalnya kita gunakan dana hibah itu cuma sedikit, itu gaji yang diperoleh sedikit, mungkin sekitar 300 atau 400. Makanya dari kebijakan pimpinan dan bendahara dimanipulasi laporannya, Ustaz. Jadi sebenarnya duit hibah itu dimanipulasi, dibohongin gitu laporannya. Iya, jadi sebagian besar berbohong, Ibu. Ya? Apakah ada berbohong hukumnya halal? Tidak, tapi itu karena gajinya tuh sedikit banget, Ustaz. Walaupun sedikit banget, kalau dia setuju dari awal gaji sedikit banget, apa boleh buat? Itu kebijakan atasan, Ustaz. Kita yang atasannya berdosa. Jadi kita yang di bawah ini ikut kecipratan dosa juga. Bagi yang menulis akad pembohongan berdosa juga. Yang dapat gaji, Ustaz? Mendapat gaji, kalau dia tahu itu adalah bohongan, berdosa juga. Dari awal dia setuju dengan gaji kecil. Jadi apa yang kita lakukan, kan kita cuma nerima. Kalau misalnya cuma kita jujur, dapatnya berikan kepada fakir miskin, karena uangnya tidak halal. Kalau yang menerima tadi adalah umpamanya pihak yang miskin juga, insya Allah halal bagi dia. Uang haram untuk fakir miskin. Kalau seandainya uang itu kita kembalikan ke lembaga itu, maksudnya kita bilang ini buat ke sekolahnya, maksudnya, atau ke lembaga yang mana? Ya, sekolahnya, lembaga pendidikan itu. Bagus, nggak ada masalah kalau mamanya berkecukupan hidup Anda. Baik. Demikian. Okay. Nah, kamu bisa ada pertanyaan yang lain? Ya, sudah, kita bisa. Baik. Wah, iya, jazakallahu khair. Hati-hati di jalan. Terkait dengan pertanyaan ini, Ustaz, ketika dikembalikan dan juga mengingatkan pimpinan, apakah ini juga termasuk mimbab nasihat juga, Ustaz? Iya. Kewajiban bagi setiap yang tahu untuk mengingatkan orang-orang yang terlibat di dalam akad yang tidak sesuai dengan akad di awal. Dan tidak amanah itu, Ustaz? Tidak amanah namanya. Allah mengatakan, ya allazina amanu aufu bil uqud. Enam. Wahai orang yang beriman, penuhilah akad-akad kalian. Anda diakadkan untuk A, B, C. No. Anda mengatakan setuju, kalau enggak turun dananya. Lalu kemudian Anda bohongkan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan perbuatan ini. Walaupun niat Anda adalah baik. Memperbesar gaji pendidik kita saja. Dalam Islam tidak ada yang merampok untuk Mabin kebaikan itu namanya. Allah wabarakatuh. Jazakumullah khair. Demikian umum dan pendengar yang mungkin memiliki permasalahan yang sama sebagai jawaban dan nasihat yang disampaikan Ustaz. Jazakumullahu khairah. Kita berikan kesempatan kembali via telepon, silakan di 021-823-6543. Halo. Iya, silakan. Baik. Kami berikan kesempatan kembali via telepon sebelum kami akan dari pesan singkat di 021-823-6543. Halo. Taib, kami angkat pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kakak saya telah meninggal, Ustaz, hari Kamis kemarin. Kami 9 bersaudara. dan kakak kami yang meninggal, anak nomor 2 dan anak yang nomor pertama pun sudah meninggal, Ustaz. Ada 2 saudara laki-laki dan 5 saudara perempuan. Demikian juga bapak sudah meninggal dan ibu masih ada. Kemudian kakak kami yang meninggal ini meninggalkan istri dan 1 orang anak angkat perempuan. Bagaimanakah hukum waris sesuai dengan hukum Islam, Ustaz? Apakah uang santunan, duka dan asuransi juga termasuk harta waris? Ahsanallahu azakum. Kasusnya adalah seorang laki-laki meninggal. Naam. Ahli warisnya adalah istri. Istrinya dan seorang anak angkat perempuan. Satu istri. Ibunya masih ada. Istri satu. Naam. Anak angkat? Anak angkat perempuan 1 orang. Tidak ahli waris anak angkat. Enggak pernah kita pelajari anak angkat ahli waris. Tidak termasuk ke bagian ya, Ustaz? Tidak termasuk dalam bagian waris. Saudara laki-lakinya, kemudian 2 orang. Bapak sudah meninggal. Bapak sudah meninggal. Ibu masih hidup. Ibu masih ada. Ibu. Ya. Saudara laki-laki, saudari perempuan dari suami ada. Dia yang meninggal ini? Iya, ada 2 orang saudara laki-laki, 5 saudara perempuan. 2 saudara, 5 saudari. Naam. Gimana pembagiannya, begitu? Naam. Coba kita lihat. Istri, tidak ada anak, dapat berapa? 1/4. Perempat. Ibu dapat berapa? Tidak ada anak. 1/6. 1/6 atau 1/3. 1/6 karena ibu ada anaknya ini. Kemudian 2 saudari, 2 saudara dengan 5 saudari gitu ya. Iya. Nah, 2 saudara sama dengan 4 tambah 5 9. 9. Akan dibagi 9. Ini buat mereka adalah sisa. 1/4 tambah 1/6 berarti 24. Nah, iya. Atau bisa di 12. 12 bisa. 12 bisa. 3/12 untuk istri. 3/12 untuk istri. 2/12 untuk ibu. 2/12 untuk ibu. Sisanya dibagi 9. Sisanya berapa ini? 7 kan ya? Iya, 6. 7 dibagi 9. Saudara laki-laki dapat 2/9. Saudara perempuan dapat 1/9. Wabillahi taufiq. Masya Allah, demikian Bapak Rudianto di Jakarta, jawaban yang disampaikan oleh Ustaz, dan semoga bisa difahami dan kemudian dipraktekkan insya Allah. Jazakumullah khairah. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Barakallahu fikum. Ada beberapa pertanyaan sama terkait dengan seorang yang mengikuti BPJS Kesehatan, Ustaz. Iya. Apakah yang pertama termasuk darurat menggunakan hal itu, dan yang kedua apa termasuk harta riba? Jazakallahu khair. Allah barik fik. Pertama, Anda menyerahkan uang, kemudian bisa menjadi hilang, enggak sakit-sakit umpamanya. Nah. Tidak menggunakan kesehatan tersebut atau meninggal sebelum menggunakannya. Uang Anda hilang, maka ini mengandung unsur judi. Kan tetapi saya pernah diminta langsung oleh pihak BPJS untuk menjadikannya menjadi halal. Ya udah, beberapa masukan saya sampaikan. Insya Allah ini halal. Tetapi bagi yang menerimanya, saya mengatakan insya Allah halal dengan syarat tolong hilangkan denda keterlambatan. Denda keterlambatan saja. Tapi mereka enggak bisa kan? Menghilangkan. Sekarang mereka belum bisa menghilangkan denda keterlambatan. Bagi yang menerima dana BPJS ini, sebesar yang dibayarkan oleh perusahaan itu hak mereka. Umumnya perusahaan telah menyerahkan ke BPJS atas nama si fulan sebanyak 3 juta. Dia terima 5 juta. 3 juta adalah halal, 2 juta lagi diberikan, hendaklah dia berikan kepada fakir miskin. Andai di waktu itu dia adalah seorang fakir miskin, tidak mampu membiayai pengobatan dan segala macam, insyaallah halal bagi dia saja. Nah, masyaallah. Halal tadi bayi ini halal bagi fakir miskin. Wabillahi taufik. Baik, jazakumullah khair Ustaz. Dan masih terkait dengan BPJS, ketika mengetahui kondisi seperti itu dan kita dalam keadaan sehat, apakah boleh bagi kita untuk mengikuti BPJS atau lebih baik meninggalkannya, Ustaz? Dia enggak bisa keluar masuk, keluar masuk. Nah. Ya, ikuti terus Allah. Baik. Demikian barakallahu fikum. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, saya adalah memiliki usaha mandiri, yaitu membuat makanan dan kue-kue. Apabila ada pesanan, di mana pesanan makanan tersebut atau kue itu terkait dengan perayaan hari-hari non-muslim, apakah halal bagi saya untuk menerima fee dari pekerjaan tersebut? InsyaAllah halal jika kue itu bukan kue khusus perayaan. Setiap hari Anda maunya bikin lemper. Apakah lemper ada hubungan dengan perayaan agama tertentu? Tidak ada kan ya. Lalu dipesan lemper, kata dia, untuk perayaan ini, terserah Anda. Nah, insyaAllah halal dalam hal tersebut. Kecuali yang memang kecuali yang khusus dikhususkan gitu. Seperti umpamanya acara ulang tahun ke bid'ah. Kan ada kue khusus, ada lidinnya sebanyak jumlah umur. Ini tidak boleh kalau ini. Haram bagi Anda untuk mendapatkan upah dari hal tersebut, karena ini membantu, jelas membantu orang dalam maksiat. Kalau lemper tadi dia enggak jadi beli, dia bisa jual ke toko manapun juga. Tapi kalau kue ulang tahun yang ada angka 7, angka 18, 17 atau seumur dia, siapa mau beli? Allah berkati. Jazakumullah khair. Kami berikan kesempatan kembali bagi para pendengar yang ingin bertanya via telepon di 0218236543. Silakan. Halo. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana? Umu Hadi. Di mana? Kalimantan. Silakan Umu Hadi. Begini Pak Ustadz, suami saya itu mempunyai istri tapi udah jadi mantan dan mempunyai anak laki-laki. Mempunyai istri udah jadi mantan, artinya sudah dicerai. Mantan istrinya, mantan istrinya. Itu punya anak laki-laki satu. Anak dari suami ibu tadi. Itu tetap dia terus. Terus suami saya nikah lagi dengan istri kedua, mempunyai 3 anak perempuan. Iya. Yeah. Nah, terus suami saya sekarang nikah dengan saya. Saya di sini. Yang kedua masih dipakai istrinya, masih. Masih. Jadi yang istri kedua itu jadi istri pertama gitu Pak Ustadz. Karena yang istri yang pertama itu udah, yang pertama itu udah cerai gitu, yang punya berarti anak. Berarti anaknya laki-laki berapa? Satu. Satu dari mantan istrinya. Yang pertama. Ya. Kemudian istri yang kedua, anak perempuan 3. 3. Baik. Kemudian menikah dengan Umu. Dengan saya, terus saya belum mempunyai anak, Pak Ustadz. Baik, pertanyaannya? Jika suami saya meninggal, nah apakah anak laki-laki yang dari mantan istrinya itu dapat waris dari harta saya? Karena itu anak, dapat, karena itu anak dia. Walaupun dengan harta saya, apa dengan harta yang istrinya yang kedua? Kalau harta ibu tidak dapat, ibu yang meninggal umpamanya, anak suami tersebut tidak dapat. Tapi kalau suami ibu yang meninggal dapat, karena anak dia. Gitu ya. Hartanya itu maksudnya Pak Ustaz, kan suami saya ada harta bersama saya dan ada harta bersama istri yang kedua gitu Pak Ustaz. Walaupun harta suami kan jelas hasil gaji dia, hasil usaha dia atau bisnis dia kan Bu ya? Iya. Nah itu harta suami. Terus walaupun dengan istri pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, Terus saya dapat harta waris juga dari, berarti harta waris itu digabungin Pak Ustadz dari harta waris istri yang kedua sama saya gitu Pak Ustadz. Warisan itu maksudnya Pak Ustadz. Warisan digabungin. Mana? Warisan harta, harta. Suami ibu udah mati atau masih hidup? Belum Pak Ustadz. Ya udah biarin aja dulu, kasihan yang malu. Saya tidur yang mati. Aku pertanyaan aja Pak Ustadz dari suami biar enak gitu Pak Ustadz. Soalnya kan ada omongan dari istri masing-masing kalau harta kita masing-masing nggak ada bisa gitu-gitu loh Ustaz. Itu biarin aja omongan mereka. Ini adalah ketentuan Allah Azza wa Jal. Terus. Ya, cukup Ustaz. Ibu ya. Iya. Jazakallahu khair Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Umu Hadi, jazakallahu khair. Kita terima kembali via telepon di 0218236543. Halo. Iya, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Iis di Tasik. Ibu Iis di Tasik, silakan. Iya, begini Pak Ustadz, saya menanyakan. dulu ayah menikah dengan seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan. Yeah. Terus mempunyai harta, kemudian setelah ibunya yang wanita meninggal, harta itu dibagikan ke semua anak-anaknya secara merata. Yeah. Terus laki-laki itu meninggalkan rumahnya, terus menikah lagi dengan seorang perempuan. Terus mereka mempunyai pekerjaannya usaha bersama, terus mempunyai harta dan mempunyai dua orang anak. Terus yang laki-laki ini, yang si bapak ini meninggal, terus itu gimana? Tapi setelah sebelum dia meninggal, rumah yang itu buat kedua anaknya dan satu istrinya yang sekarang, soalnya untuk yang anaknya yang dahulu sudah dibagikan semuanya hartanya. Mafhum, Ustaz. Yang ditanyakan sebaiknya wallahu ta'alam, Ibu tulis ini semuanya, kirim ke ada email aja. Kirim ke email aja, nanti Ustaz Ihsan akan menanyakannya ke saya. Terlalu panjang, pusing saya. Baik. Bagi umum nanti bisa diperinci pertanyaannya. Ditulis, ya, ditulis. Nanti bisa dikirim ke Radio Roja, email Radio Roja, bisa dihubungi di layanan informasi di 0218233661. Sekali lagi umum catat. Ya, untuk informasi di 0218233661. Demikian umum ya. Soal wahid, bagi wahid. Kita angkat pertanyaan dari satu pertanyaan titipan dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkata. Saya memiliki teman dan dia memiliki bisnis forex. Suatu hari dia minta saya untuk membuatkan sebuah software sederhana untuk membantu laporan bulanan bisnisnya, dan saya dibayar untuk software tersebut. Pertanyaannya, yang pertama, apa hukum jual beli forex, dan bolehkah saya membantu pembuatan software tersebut? Pada dasarnya hukum jual beli wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Bila dalam jual beli forex tersebut tidak mengandung unsur riba, halal. Tetapi forex yang ada di Indonesia umumnya berdasarkan riba. Karena tidak terjadi serah terima antara dua mata uang dengan cara yang tunai. Kalau bisa terjadi tunai, ya seperti umpamanya di money changer, tunai, serahkan rupiah, terima dolar. Serahkan dolar, terima rupiah. Nah, ya. Tapi di forex bukan tidak begitu. Oh, tidak secara tunai ya, saudara. Tidak ada secara tunai. Tunda atau maka secara otomatis hukumnya haram. Hukumnya haram. Dan pembuatan software tersebut pun pure software-nya menjadi pure software yang haram. Haram. Itu lebih rinci juga mengenai forex, lihat di buku Harta Haram. Ada rinciannya. Wabillahi taufik. Baik, jazakumullah khair Ustaz atas pertanyaan jawaban yang disampaikan, dan ikhtitam silakan Ustaz. Ya, semoga apa yang kita bahas bersama tadi bermanfaat bagi kaum muslimin dan kaum muslimat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.